الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن بنا جداره لنلمون ngadegakeun yasi wong ing tembok yasi wong mailan halekang condong ila syari'in maring dadalan gajalahin magaiku kaya jendela au mustawiyan atawa halekang ajeb pamala maga condong ya jidar wasakotolan logor ya jidar fala domana maka ora ketumpuhan iku wajib wagilalan dan ucapakan apalapan in amkana hulamun ngongangkun ing wong hatmu apa ngarubuh kenane ing jidar oh islahu atau matut kening jidar domina maka ketempuhan ya si wong wala usakotok lelamun lagar yama banahu bitariki kalawan dadalan fa'asara bisa aksun maka dibalesed bihi kalawan sukuk tok sekotok saksun sabawang sewiji awetali pamalun atawa rusak apa harta pala domana maka ora ketempuan iku wajib bila sahih dalam mungguh kaul asah walau dorohanan namun ngalungkan ya si wong kumamat ining sekeherun tahwa bitihin lancang kang samangka itorikin dalam dadalan famat munun magai gugang dan tempuh kenalal asohi ngata semunggu kaul asoh sate acan orang nerangkan pengawasan ulang orang bacakan halapatihah nomor kahiji almarhum ibu Arkaci binti Rahman dua almarhumah ibu Rawisa binti Undana tilu almarhum bapak Muhammad Arsanan bin Unsa kampung situ kecamatan Baros Serang Masya Allah Badiah Yaya Hilyah dari Cayur yang lagi dirawat di Siloam. Akhir dari keluarga besar Haji Husaini Jalan Sukamana 7 Tangerang Toko Emas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah dina minggu ieu kurang masih keneh dipaparinan nikmat sehat nikmat afiyah leuwih-leuwih nikmat anu bakal nungtun urang ka surga, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa ngalaksanakeun perintah Allah nu dina sahye urang talabul ilmi. Hayang menang ilmu nu bakal nungtun ka Allah, ilmu nu bakal mukakeun hate urang ka Allah, sehingga ku ilmu etalah urang bisa mengenal Allah. Pelaksanaan dina bulan Rajab ieu melalui kanyaho urang nungis dicaritakeun di awal, urang teu ngadeukeutkeun diri ka Allah luruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah, sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyaoan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa ayakan. Tirbo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeun Kemis kaopat berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kemis, nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kemis, Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nunggeus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nuncan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kakuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nu ku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos tentang diat. Patali ejeng gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital. Lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas. Ngantor di berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunahna. Tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah. Nu dagang jalan lancar ngeunah. Eueuh gangguan-gangguan. Al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkeun dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan. Mun can aya dibangun, mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak ceglok jalan teh, ulah aya sambunganana terata, sambunganana genjlong, miring nu hiji handap nu hiji luhur, berarti pemerintah mariring otakna kabeh. Diisyaraan ku jalan teakur nyambung kenana. Bupati miring, camat miring, lurah miring, wabeh mariring. Cak bupati kok ka aing-aing tama urusan PT atau siadat neuleu. Kan siap pamingpinna. Deuleu atuh pagawean buah sia beres apa henteu, pan sia digaji ku aing ku rakyat. Pajak dinaikkeun 100%. Jangga gaji siapan, kulu siar cabok sia ku aing. Tungtung nama teu beres bae pan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah. Terhadap rakyat nasarana-sarana rapihan, ulah jadi bendueun masyarakat. Nang milih pamimpin teh mahal hargana. Amanat eta teh satungtungnyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta mun. Entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jalan. Wa in bana jidarahuma ilan ila syarin kizaid ngabangun pagar luhur lantaran nyana jadi DPR haju ngus embung wauh jeung masyarakat teh di pagar imahna pagerna pas di sisi jalan DPR boloon. Atawa tadina mah susah guari dagang limbah aya bahasa babaraha kendaraan di jero imah di pager pagerna luhur pedagang boloon kaeko sia cenah ngaboloon-boloon kieu nu mandak boloon teh. Setiap sarana nu dibikin ka urang ku Gusti Allah teh injeman dirinya aya panita. Urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu, barang dibere ilmu aya parentah. Aing mere ilmu ka sia lain sakadar mere ilmu. Sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan. Ulah sok hayang umplap-amplop. Janteu cenah hayang ge eusina boloon. Ulah hayang mulya-mulya. Asal teu dikasuran bae ngajang hilek. Ulah hayang mulya gagagung asal teu disebut bae kiai na haju bae ulah hayang sampai eta perintah. Ketika urang dibere gagah didinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah kasia di balik gagah pasti aya rahasia. Di satu kangen eta loba nu perlu dibantu-bantu. Aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah. Stop. Leungeun urang ka tengah. Minggir sia. Stop. Mulai. Wah, jadi wasit blon teman gagat. Budak diaduk gendung-gendungna. Dah di balik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia. Urang ku ari tatadina mah teu terpilih jadi lurah, teu terpilih jadi dewan, teu terpilih jadi bupati. Ketika terpilih di Bangbaluan aya perintah ti Gusti Allah. Aha, laksanakeun sia sebagai khudama, sebagai pelayan masyarakat. Ketika mana ngalaksanakan, berarti sesuai dengan telah laksanakan. Awas, ayo perintah. Ketika orang sugih, kuari ayo perintah tigusi Allah. Di balik sugih lain usia, teteh sugih tenu aing. Aing teh nyoba kasia tatadina sia susah kuari dagang jadi sugih ta aing marentah. Iji kaluarkeun zakatna. Nomor kedua, bantulah fakir miskin. Tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinya lah aya perintah. Bisa nangtung salat nangtung sia. Teu bisa nangtung diuk sia perintah. Teu bisa diuk gigir sia ngedeng. Teu bisa gigir nangkarak sia. Teu bisa nangkarak kicep sia. Teu bisa kicep kubur sia. Beres geus. Oh, perintah teh selalu disesuaikeun. Masya Allah. Geus urang boga gagah aya nu gelut isahkeun. Kabeneran aya jelema ngaguling, gugur untulan, cakel. Eta gagah ngaranna. Aya jahe teu bisa leumpang akep. Eres geus. Meng de ka mana? De ka Pasar Kumis. Bangun capekna mah teu eucen, teu mau motor, teu boga sapeda sarua. Aya Mang Haji ieu boga tanagar gede ieu diakep daek, patu daek jas sagede. Ya ke kurang rada dipencet-pencet bitis dah saya tiga. Ayah parentah tuh masya Allah kari. Tah Zain ngabangun pagar ke jalan di sisi kemudian sabulan dua bulan tilu bulan atawa sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi. Maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tatadina mah lempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita. Jadi ngaganggu ka nu liwat kudu mendek tealah. Kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah. Teu eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi. Ngaganggu kana kelancaran jalan doraka. Ketika aya jelema naik motor teu nyaeun sugan teh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai prak teh selip nabrak ka dinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui. Kabeneran pae manteng dan sakadar potong doang. Bitisna potong. Nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pager condong ke jalan. Sehingga ngerusak. Batur datang ke potong. Tak eta nuboga imahna DPR Golkar potong kene. Potongkan bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana aing mah aing bae pan ka kawasan ae di aing atuh kumaha aing. Hek bae. Teu dilaksanakeun lantaran di nagara urang malai nagara Islam nagara demokrasi. Ngarana doang demokrasi tepan padahal marimba saha nu gagah nyana nu menang maka tungguan engke di akhirat. Tungguan di akhirat emang kumaha gitu. Begitu kiamat ba'as giring ka mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi mazlum neangan zolim lulumpatan kabeh anak neangan bapak neangan emak mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki nu kolot wah nu kolot mah wuluh geus pembajasa mana ka haji mana ye mana nu kolot ah meni rewigan teh kapang kuru awakna geus de ka mana lumpat aing mah neangan mang haji mah haji kunaon emang bohongan di dunia na aing keur ieu tilok digilir-gilir ku ari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka ka haji ka haji. Wah, ki hajina lulumpatan. Embung ka pagih jeung nu kolot. Karasa sia engke mah. Ya, kuai wae. Eh, sia engke sia tah. Karasa. Mazlum nu teu beres di alam dunia na ku si zalim. Di teangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah iya ka mana iya kusaha iya teangannya nah oh kapang ya iya nu malingnya oh cina nah siya aing minta pertanggung jawab nu mantak pani maling ya kiri nu kula paling pun ku ente oh satu-satu cek jana cek jana geman palanga pulinga pokoknya nu maling paling deui. Dan kuari na leungit motor tidak selesai di akhirat. Nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganna. Wah, wow, rame engke di akhirat pun hayang rame engke greg. Wah, wow, jelema menta pertanggungjawaban. Keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat. Tapi emang ke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeunan. Pokona moal aya anu tinggalin sasieur-sieur acan. Masyaallah. Ya, nyana leumpang si Mazlum. Ieu ka mana? Neangan nu boga pager. Emang kunaon abdi keur ieu potong ngajuteun dilanjutkeun lantaran nagarana lain nagara Islam. Kuari kula nek batongkeun sukuna deui. Wah, nek kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat, yeuh diteangan deuk dikatak leuwih. Nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana. Kotok bisa ngomong engke. Kotok deuk ka mana? Hei, jak jana teh, deuk neangan si Jepri aing hayeuh jeung si Dedi. Nang kudaon ngadukeun aing, kapanggih deuk lompat ka mana jadi kurung ku malaikat. Pan malaikat 7 lapis. 7 lapis teh kieu urang di tengah. Lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama ubengan kadua malaikat kadua sama ulawal sama usani terus ubengan katilu malaikat katilu 7 malaikat penghuni langit 7 lapis dek lompat ke mana orang lu lompatan kadik-kadik itu malaikat ke mana dek ke mana dek ke mana lompat kali itu iya ulah ke mana guys. Kunaon sia lulumpatan? Ayo sia, lompat ka wana beunang bae. Teu bisa disogok pan malaikat mah. Sugan saya minta perlindungan, saya sogok dah. Ama apa sogoknya? Di sana ada artis. Teu beuki ya gua ka artis sakali. Boro-boro kuari baheula ge gua teu beuki ka artis, emang hulu sia. Teu bisa. Minta pertanggungan jawab. Insyaallah. Teh kos kitulah. Lamun teu ngaganggu, eueuh masalah. Mun ngaganggu, cilak. Sing hade ya Allah warikumalamun urang nenden pasir di jalan aya umblukan pasir atawa batu di jalan lantaran urang deuk ngabangun eueuh tempat diteudeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poe na komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang pae paehan deui sebab jalan mah lain jang nunda pasir lain jang nunda bata jang kelancaran aktivitas leumpang jelema di dieu ketika digunakeun lain parantina kaganggu batur lain sekedar kaganggu naik motor nyungsep di pasir paeh paehan deui naik motor nyungsep di bata potong sukuna potongkeun deui sukuna ocot matana dua ocotan deui cokel nu bolan hayo siap tukang bata cokel beres taksi hade jalan rapihan ulah aya gangguan-gangguan masyaallah. Geus tah jalannya. Geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum. Teu kadenge. Teu kadenge nan. Oh trotoar. Trotoar jalan eta teh termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka. Ketika kaganggu batur nu liwat datang ka rusak tukang endog naik sapeda trotoarna kaganggu nabrak lu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti haram teu meureun eta teh jang kelancaran di tengah jang kendaraan sisi jang aing nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang. Tuh jalan cadas, jembatannya gede, bagus teteh bupati teh ngegedean jalan, dipakai dagang. Dipakai blon masyarakat blon, goblok tolol. Ayo pemerintah kadang-kadang bagus, kabangun ku lagi ngeuna ini pemerintah bisa nih akur ye. Bagus ye, hayang dipuji mah puji bae, bagus bae mah sesuai jeung aturan. Bagus ye pemerintah nyeun kalancaran. Tukang es didinya. Tukang baso didinya, tukang cilok didinya, ka tukang cincin aya didinya. Lamun ku urang di haharuana, kunaon atuh dagang di dieu? Panmayar mamang ge. Ka saha tuh? Make gelang bahar. Oknum betegara. Saralah tuh ngadahar duitin kitu deuk kumaha engke di akhirat dagang mendek ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu meunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun dagang tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebel hirup di dunia rugi amat ngadaharan di nuka sekarar itu lancarkan jalan, lancarkan ya Allah ya Rabbi. Amustawiyan atawa ngabangun aku harima lain condong ke jalan ajak rata. Ay tadi mah memang ngajak disorondoikan ke jalan kaganggulah nuliwat baik etatea imah atawa warung atawa non gitu ngarana itu pagar dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan iiih doraka jengnyana ketempuhan kuari makia ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ke jalan. Sanggeus teh condong ka jalan, aya hujan angin bru. Rugrug ka jalan. Ta eta teh bangunan nu tatadina lempeng kuari condong ka jalan, haju can kaburu ka hadean, geus namru manten ka jalan, kaganggulah jalan. Haju aya nu liwat kadenya. Rusak kendaraan anak atawa jelmana potong teka tempuhan tama lantaran hiji ngabanguna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambru nage urusan anak tama urusan tengah haja nubogana maka samemeh dibenerken manehan anak kaganggu datang karusak teka tempuhan lantaran tengah aja ngan wajib kudu segera diberesan. Begitu isuk-isuknya nanyahun gegeraan pasang pelang. Mohon maaf kelancaran anda terganggu sejenak. Mohon tadi dia dah nyana kudu mawa pacul hayu jeng anak pemajikan wabehan jeng minantu jeng incu kau bet. Nah beresan eta rugrugan rugruganana. Oh. Ayan wajah kuasi kuari masang palangbang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palang pang di jalan lejang kelancaran aktivitas kecuali nyana mohon kanu berwajib sohibul wilayah ayadei alternatifna nyana memohon lantaran eudei iya tempat ngan iya nak alternatif jang micen ngabuang kitu aktivitas lebang ayah etama masih dimampu asalnya na menta izin ka sohibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lainu nyana. Wakila cek sagal main amkana wahad muhwai sawu domina lamun memang kongang had muhu ngarubuh kenana ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe dua poe tilu poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajawan ku kabehan geus secara hukum adi cek adat ieu mah moal kebel dege bakal namru ka jalan ngegedebrug ta eta teh sakira-kira geus kajawan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleuh doyong kunyana diantap datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tamah kos kitu mah kewajiban ngaganti sebab lo ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja oh nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina mah rada luhur kieu ngancek pikiran urang ieu mah asana ye kena angin asana kena angin asana bisa-bisa ieu mah ye pangpang gede ye rungkat ka jeung kukumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna ka dinya haju diantep bae bener bae bru ka jalan aya jelema liwat teu jahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae nya ragaji gegeuraan waktu manehanna nyaho ieu pangpang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna tah eta tah kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model koski ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pangpang pangpang nu nyorondoy ka jalan kudu dirapihan jeung baheula mah baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoy ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kamis lurah geus nongtrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kurupuk beli jang ajamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari mah kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan ge setengah meter ngala jalan sugan lurah bentak jante RT atuh henteu mentan duitna doang masyarakat atuh komo masyarakat bajak kepala nage kos gitu camat nyahungeun camat camat sugan aya perintah henteu bupati deui liwat ka dinya ngan ngomong doang kumaha ieu teu diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu ka teluk Jakarta jalan gede eta ambrang-ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jauh haju pernah deui nyola lah ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan di jalan mah gede ka setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep dah tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana-sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan aya nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bu namruk ka jalan sehingga aya kerusakan-kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ka akhirat walau saqata bi tariqi fa sarabi sa'an lamun bae aya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasaro bisa suna tali pamalun baladomana haju jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag pala domana filosof dekat tempuan lantaran tengah haja satungtung tengah haja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizayen ngaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusul bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat tipalese potong sukuna pamadmunun ala soheh katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kukumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu. Model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang pangpang di luhur emang pangpang na ge eta mah aman bae ngan ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona aju nambru ka handap paneta mah teu ngahaja urang beda aja ngalungkeun samangka teu ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantama atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung bae 500.000. Urang ngarokok, aju kuntungna dikajalankeun ka nyawan ku polisi 500.000. Tah, sidang 500.000 ya. Polisi nan nangkepna. Jangan. Oh iya ya, udah aman. Ya udah. Si undang-undang teh teu jalan di urang. Mantak nurapih mah model di Australia. Di Australia mah betah urang ye cicing di ditu. Dina urusan kebersihan-kebersihan. Lantaran masyarakat peduli kabeh. Aya jelema ngadahar kembang gula es bombon. Pohoan kunyana. Kertas plastikna sak gede eta bae dibalangkeun. Tak eta masyarakat bae langsung noel. Eta di Australia. Mantak masya Allah rapih di Australia. Sekali-sekali zarah ka ditu ka Australia. Aya kuburan saya cenah kieu aya geuweuh teu nyaho di ditu. Ngan rapih we di Australia, terrapih sedunia tentang kebersihan adalah Australia. Sadunia jeung meunang predikatna. Tuh ya, jadi urang di jalan mah ulah sanajan pamarentah urang henteu ngainstruksikeun, henteu nyieun undang-undang, emang cek agama ge atuh ulah. Pucan piceun bangsa ka jalan teh ulah, mentak di mobil urang sadiakeun ember. Besi urang ngadahar, naon kitu ngaranna, bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun, atawa ngadahar bacang. Pan ieu bae urang lembur mah lain ngadahar bacang bareng didahar pan kunyana teh rada basi. Ya kan? Ha, dipijeun ka jalan, di tukang aya motor. Aju naik motor, kena nu basi teh ngaguling pan. Gara-gara bacang basi. Ha, potong leungeunna eta aduh kudu ngaganti. Ye, gara-gara bacang basi eta. Siga teh ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah, ulah datang ka miceun ka jalan. Henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyeun undang-undang komo datang ka pemerintah nyeun undang-undang mah hebat pisan. Ieu mah keur henteuna ge memang ku urang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga. Rapihan jalan ulah aya kagungga kaganggu naon bae. Nya nu dagang di jalan doraka. Moal mangpaat duitna kajen ku kumaha ge nyana. Andai kata jelema dagang di jalan, kemudian untungnya na terus kabeli motor, terus kabeli mobil, tinggal tungguan. Sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen ku kumaha. Sebab kena sumpah jelema. Jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah. Aya deui set sia aja satu budak jalan pake dagang tolol dua. Aduh hampir nabrak boblog tuh budak jalan dipake dagang tilu tah. Aduh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah. Eta pan doa cak malaikat. Waduh ya udah 100 deh hari ini nih. Besok 100 deh. Terus be kabeli motor towel takujin paling. Paling. Paling geus. Paling muon nya na ceurik. Oh, kula nengit botor jantina ditundun karak semenit mah. Hasilnya tak hasil dagang. Jadi payah jasa dagang lah di mana? Jalan HDG. HDG itu bukan aja. Pokoknya awal beres. Kuari ambalaya pamalingan. Duh, lantaran kredit. Haram tate. Iya, iya, jelema. Berupaya yang maling lantaran hasil haram. Engke nageh teu beres deui. Hasil dagang meunang ngaganggu batur, diganggu deui ku batur. Nyana dagang ngaganggu batur, hasilna diganggu deui ku batur kajen ku kumaha. Tuh, masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Dah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram. Lain jalan anu diganggu anak urang anu kudu di briefing ulah keuna ka jalan. Cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun lepang di sisi bae si hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang. Sing serbit sia di jalan. Tah bahasa sing serbit. Kuring oh lo pang sing serbit naon eta? Baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan. Sing hade, sing hade, sing hade, sing hade. Lain jalanna anu diganggu urangna anu dinasehatan. Nya, jalan dipake dagang duraka. Moal mangpaat ka jeung kukuma ge. Akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deui. Kailah tentang soal diat ketika ayah jelema cilaka di jalan aju kacilakaan anak ieu kaganggu ku bangunan urang uranglah anu kena sanksi. Taksing hade nu di sisi-sisi jalan mah aya di Jakarta mah lain deh. Di Jakarta mah jalan teh ya, belah ditu loba bengkel-bengkel-bengkel. Belah dieuna, entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui. Geus mulai diteundeunan paku. Diteundeun paku eta di Jakarta blon eta Jakarta mah. Aduh, aduh, kempes, waduh ada pakunya. Urang keur kieu-kieu itu datang. Kenapa, Pak? Ini kempes kena paku ya? Iya, udah setor nusur, ada bengkel. Buku bengkelnya anak. Sono ada bengkel. Bisa jeung eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tah datang ka ngarusak heula kendaraan wah tawang geus rusak deui ka jenting sugih deuleukeun akhirna moal beres ka jeung kuku wae ieu naon ge ya mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya atuh tambah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman-teman SSE THR haram teman-teman. Kemudian ya non ya saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, oh masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut saya dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Salah, oh, masalah. Nek naon tuh sia? Oh, masalah. Ieu mah meureun Ki Zaid boga pamajikan cerai. Kemudian ita babaturna pangawinkeun tah pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu meureun sapeuting doang isukna dicerai deui. Aju beres si cerai, idah deh, beres idah dikawin ku salah kita tu sahu masalah, masalah, nama bos gitu ya. Kemudian ya non Pak Kiai saya mau bertanya saya jadi imam di musola, di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu-itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang, doanya kurang panjang, bagaimana? Oh, kos gitu teman-teman tuh kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang nggak doa sorangan atuh gitu. Aduh, saya sepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Segara ngabagah ti ayat penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabara. Oh, tafsir. Atuh tabetuk kudu diterangkeun lantaran mawa kitab marasing-masing. Geus juzna nyaho, suratna nyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa maca anak dengekeun wae geus kudengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu a'lam.